pakaian, soal dandan tak ketinggalan. Kalau kau tidak percaya, coba-coba boleh coba, tapi janganlah dicoba mencoba si buah mangga. Coba si buah mangga.